إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, rahmat dan taufiknya, kita bisa menjalankan ibadah yang mulia ini, yaitu sholat Idul Adha, dan juga sekian siar-siar di hari-hari ini. Tentunya semuanya dengan nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita semuanya ma'asyaral muslimin untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, memujinya dan menyanjungnya. Ma'asyaral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menasihatkan pada diri kami pribadi terkhusus dan kepada hadirun ma'asyaral muslim sekalian, ada beberapa perkara yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk seluruh hadirun. Pertama, yang kami nasihatkan kepada kita semuanya dengan mengingat kondisi di alam ini secara umum, atau di negeri kita ini, atau bukan di daerah ini, yaitu dengan menyebarnya wabah corona atau yang disebut istilahkan dengan COVID-19. Maka berkaitan dengan ini kami nasihatkan yang pertama untuk kita benar-benar mendudukkan masalah ini, yaitu munculnya wabah COVID-19, yaitu menyebarnya wabah COVID-19. Sesuai dengan mestinya. Sesuai dengan mestinya. Sungguh ma'asyar muslimin, mata-mata kita melihat, telinga-telinga kita mendengar akan peristiwa demi peristiwa berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini. Karenanya ma'asyar muslimin, wajibnya kita semuanya untuk menaruh perhatian dalam masalah ini. Untuk waspada terhadap wabah ini. Sebaliknya, tidak boleh bagi kita ma'asyiral muslimin untuk tidak peduli, untuk acuh tak acuh, atau menganggap ini adalah berita hoax saja, berita bohong saja. Tidak boleh. Kita harus mengerahkan apa yang kita miliki dari keimanan, ketakwaan, dari kekuatan fisik kita, kekuatan ekonomi kita, dan seterusnya untuk mencegah penyebaran wabah ini ma'asyiral muslimin. Karena hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ketika menyebar suatu wabah penyakit yang mematikan, sebenarnya hadis yang ma'ruf, yang antum semua telah mengenalnya, mengetahuinya, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan firra minal mazum firra rakat minal asad, atau dalam lafaz yang lain firra minal majzum kama tafurru minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta ataupun lepra, penyakitnya menular, sebagaimana kalian lari dari singa. Ma'asyar muslimin, kita mengetahui bagaimana sikap seorang yang diancam, bahkan dikejar singa, tentunya dia tidak akan menyanyikan waktu. Tentunya dia sangat mengerahkan segala kemampuan dia untuk selamat dari kejaran singa, untuk selamat dari ancaman singa. Demikian juga masyarakat muslim, hendaknya kita pun sama. Kita peduli terhadap masalah ini. Kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga masyarakat kita. Kita jaga kaum muslimin dari musibah bencana ini. Memang semuanya akan terjadi takdir Allah. Tetapi yang wajib bagi kita adalah usaha kita. Nah, usaha yang syar'i dan usaha secara medis. Nah, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan tawakal kepadanya, berdoa kepadanya dan bertaubat dan seterusnya. Dan juga dengan melakukan segala hal yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita berupa protokol kesehatan. Itu semua maksudnya adalah usaha kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjauhi yang namanya wabah COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh hadirun agar kita terus bersabar dan terus menjaga kesabaran dan terus meningkatkan kesabaran akibat dampak dari COVID-19 ini. Mungkin dampak pada kesehatan kita, mungkin dampak pada ekonomi kita, mungkin dampak pada keluarga kita, mungkin dampak pada lingkungan kita, dan seterusnya. Hendaknya kita senantiasa bersabar, ma'asyar muslimin. Sabar dan istihsab. Mengharap pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ini semuanya menjadi pelebur dosa-dosa kita semuanya. Naam. Sebagaimana hadis yang ma'ruf juga, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuzn wala adha wala hammin wala ghammin hatta sakasakuha illa kafara Allah biha khatayah." Rasul menyatakan, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim min nasabin, dari rasa sakit, apapun bentuk sakit tersebut, entah pusing dan yang lainnya, bahkan sampai penyakit yang membahayakan, wala wasabin, juga kecapean, berupa kecapean, ya, melakukan kegiatan yang bermanfaat, naam, wala khusn, tidak pula suatu kesedihan, tidak pula naam, adzan, gangguan, gangguan dalam bentuk apapun yang kita rasakan, gangguan dari manapun dan dari siapapun, dan juga tidaklah gundah gulana, naam, gundah gulana yang menyerang hati kita semua itu melainkan lebur dosa kita, sampai duri yang mengenai diri kita, naam, entah di kaki kita atau yang lainnya, Allah akan gugurkan dosa-dosa seorang muslim dengannya, ma'asyar muslimin. Karena itulah hendaknya kita sabar dan terus menjaga kesabaran. As-sabr tiada batas. Sebagaimana pahala sabar pun tiada batas. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah nyatakan. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Karena memang kesabaran tidak ada batasnya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina asbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, isbiru sabarlah. Wasabiru teruslah, jaga kesabaran. Tetapi kesabaran. Jangan sampai berhenti dari sabar. Warabitu dan berjaga-jagalah. Waspadalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Niscaya kalian akan menjadi orang yang falah. Niscaya kalian mendapat al-falah. Keberhasilan. Kesuksesan. Keberuntungan. Keselamatan. Di dunia dan akhirat. Dengan kesabaran. Dan terus sabar. Dengan berjaga-jaga, waspada. Dan dengan takwa kepada Allah. Menjalankan perintahnya dan menjelarangnya, larangannya. Niscaya kita akan dapat al-falah ma'asal muslimin. Yang mana al-falah adalah tujuan hidup kita. Memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Kemudian ma'asal muslimin. Yang ketiga. Dan nasihat kami. Untuk diri kami pribadi dan terkhusus dan seluruh hadirun. Agar kita di masa-masa yang seperti ini hendaknya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan taqarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang makhdhah dan yang lainnya. Bahkan ma'asyiral muslimin, apa yang menjadi kegiatan kita, yang kita kerjakan dalam rangka mencegah tersebarnya COVID-19 ini, kita hendaknya berusaha kegiatan itu bernilai ibadah bagi kita semuanya. Naam. Yaitu, apabila kita melakukan itu semuanya, protokol kesehatan yang diterapkan atau yang dihimbau oleh pemerintah dengan memakai masker, dengan jaga jarak, dengan cuci tangan dan yang lainnya, apabila kita niatkan asrul muslimin taat kepada walil amr, kepada pemerintah kita, maka kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita sedang melakukan suatu kewajiban kita sebagai rakyat. Sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah menyatakan alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba karih illa an yu'mar maksiyah wala sam'a wala ta'ah illa an yu'mar bimaksiyatin fala ta'ah wala sam'a. Wajib bagi seorang muslim, kita semuanya, rakyat, untuk mendengar dan untuk taat kepada penguasa. Pada perkara yang kita cintai, kita senangi. Ataupun perkara yang kita tidak sukai, tidak senangi. Keluar, disuruh pakai masker. Disuruh jarak, jaga jarak. Diminta untuk sering cuci tangan. Mungkin hati kita merasa berat. Mungkin hati kita merasa ini menyusahkan kita. Kita benci. Mungkin. Tetapi ma'asyar muslim, apabila kita niatkan itu dan memang taat kepada para penguasa kita, maka itu bernilai ibadah. Dan apabila kita ma'asyar muslimin tahu hal itu, kita niatkan ini adalah ibadah, ini kita mengharap ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, tidak sekedar dalam rangka menjaga diri kita dan orang lain dari menyebarnya wabah COVID-19 ini, bahkan lebih daripada itu, kita mengharap itu semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang niatnya ikhlas seperti ini untuk melakukan protokol kesehatan, akan Allah beri kemudahan. Akan Allah beri keringanan. Sehingga ma'asyiral muslimin, mari kita berbanyak ibadah di masa seperti ini. Di antaranya dengan mentaati pemerintah. Di antaranya dengan mentaati pemerintah. Sungguh banyak turukul khair jalan-jalan kebaikan. Naam. Kemudian ma'asyar muslimin. Nasihat yang selanjutnya. Hendaknya kita senantiasa menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Terkhusus di masa musibah seperti ini. Nah, kemaksiatan dan segala bentuknya. Dan di antara bentuk kemaksiatan yang besar adalah mencela penguasa. Menghibai penguasa. Karena kita tidak sejalan dengan anjuran penguasa. Kita tidak setuju dengan anjuran penguasa dan dengan instruksi pemerintah. Kita marah. Kita ghibai. Kita cela. Maka sungguh ini adalah dosa ma'asyar muslimin. Kita rendahkan penguasa. Ini semua adalah dosa kemaksiatan. Dan juga selain itu dosa-dosa yang lainnya hendaknya kita tinggalnya. Kita tinggalkan. Akhirnya ma'asyar muslimin, semoga dengan musibah ini kita menjadi seorang mukmin yang menakjubkan. Yang menakjubkan. Dan jangan menjadi seorang mukmin yang menjengkelkan, menyebalkan. Ya. Sebenarnya hadis yang ma'ruf dari sahabat Suhaib bin Sinan, Rasulullah SAW menyatakan, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullallahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, sungguh seluruh urusan dia, keadaan dia itu baik bagi dirinya. Ini seorang mukmin hendaknya perkara ini menakjubkan. Kapan? Bagaimana itu? Di antaranya ma'asyar muslimin, idza asabahu dharra sabara fa kana khairallah. Kalau menimpa dia suatu musibah, suatu kesusahan, suatu bencana, sesuatu tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka ini baik bagi dirinya. Inilah seorang mukmin yang menakjubkan. Jangan sebaliknya muslimin menjadi seorang muslim yang menjengkelkan, menyebalkan. Ditimpa musibah, berkeluh kesah. Bahkan mencela sana sini. Tidak bersabar. Ini bukan sifat seorang mukmin. Ma'asyar muslimin rahimanirkum, akhirnya kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmaul husna wa sifatul ula ayyahfaduna wa ayyahfada umara'ana wa ayyuwafiqana wa ayyuwafiqa umara'ana wa ayyarfa'a hadzal waba' min baladina wa biladil muslimin jami'an. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang kita sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.